Markus tipu telu. Pasat nekne eminca Yesus ka uman parurukat. Sedda aisara sirimanua simasakit kabei sangasila. Nyageti ngenake rangan tubudda baleu ialeake nia ka kohoi sabat bule ioi rajoake nia. Buanangan Yesus ka matat simasakit kabei sangasila. Rio ake ekeu katalaga. Nounonangan sia sangam beridda. Apa si Mateu tugalai kagogoi sabat, masigalai si Maeru, elek masigalai si Katai, masirimanua ke sirimanua, elek masimatia ke sirimanua? Tenan lek sia, meng. Kini renangan sia sangam berida golut bagania, tak poi mareureu leuk bagania katubuda lulut kelat patuada. Lepa kuanangan kasirimanua si masakit kabei, toto yake kabeinu. Toto yake nangan nia, malenangan kabei nia. Nyageti bela sia tai parise, eirangan leu mukerek baga kasipasi tutut si Herodes, masigaba enungan masi mateyake Yesus. Lepa e Yesus sambada sipasi ului nia kakoat Galilea. Maigi sirimanua sibara ka Galilea masih tutnia. Sibara ka Judea leu, sibara ka Yerusalem, sibara ka Idumea, sibara ka Silat Yordan, samba ka Lagaira Taitirus, samba Sidon, maigi sia amoi masih tagen ake Yesus, arare poi sigalainia. Kopen igida sirimanua, koinia kenangan sipasi uluinia Yesus, ratarik ake kasia sarabak bui raok kipnia. Maigingan poi simabesi ayale ake kineneget sangam berida simabesi masiok kipnia rabesi ake masirapenia. Samba sirimanua pinasai leusanitu ico raico nia pura purangan kamatania samba mugerei. Tunggu teka manua leke. Tak poi ikera leksia simakope Yesus bui rakua kasenia. Nyageti panataranangan Yesus kaleleu. Sogainangan kabebek nia sirimanua siobak nia oisia katubun nia. Pilinangan sia pulurua bule rapale nia samba ikoi nia keksia masih paarep katuareman simaeru samba ikau kasia gege masih usiake sanitu. Oninda si pulurua si pilinia iate Simon, sioniakenen Yesus Petrus, Yakobus togat Sebedeus, samba sarainania Yohanes, ruadanekne ioniake sia Yesus, boarneges tibonania togat lelegu, nyageti Andreas, Filipus, Bartolomeus, Mateus, Thomas, Yakobus togat Alpheus, Tadeus, Simon Taikana, samba Yudas Iskariot sipajo Yesus. Lepa toili Yesus kalalep. Paruruk rangan minca sirimanua pat tayoinangan rapukom. Kele ararep nia saepunia, eisia masialak nia, arakuapoi sirimanua aeroroan nia. Kuarangan siagai surat sioi sibaraka Yerusalem, aipa sai lewan nia si Belzebul. Utera sanitu le amasi kau gege kasia masi usiake sanitu. So kainangan sia Yesus, wanangan kamatada kabagat pasikat. Kipate yo oi sanitu masi usiake sanitu, ke pagrabai primatat pasasambada tak matotom primatat inda. Sambake pagrabai sangalalep pasasambada tak matotom pula lalepda. Kisah dalek te ke pakra sama pasagak baik primatat sanitu pasasambada tak matotom primatat nia masusu bule tangeu. Beri sara sio oi masih guru kilalep sirimanua simagege masih raura bibilet nia ke tak ikabe boiki simagege nenda nyapei oi ipararagi bibilet nia. Kukua nia kematamui sangamberi jot sirimanua samba palolo yada momoi tua peake. Tapoi kasei masih paloloi kecacipunenan, tak tu api ake nia tered buru-buru. ai poi jo sitai tatata le ai galayake. Ai kuane ne Yesus lulut kukuada ai pasai le unia sanitu. Lepa oi inan Yesus samba sasarai nania. Rio sia kagerat oi nia kerangan si pasi sosokai nia. Siri manua simigi ai sia mukukudu masigoilik nia. Kuarangan kamatania. Ai inam samba sasarai nam. Ai sia kagerat ai rangengena ekeu. Aleginangan nia Yesus. Kasih inangku samba kasih sasarai nangku. Kini renangan siri manua sigoiling nia kuanangan. Icok kam, koi ne inangku samba sasarai nangku. Kasih po sigalai siobat teka manua, nia tek sasarai nangku, maniku samba inangku.